Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendidik, alhamdulillah kesempatan pada kali ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama tentang pendidikan, terutama dalam ini adalah pendidikan karakter nabawiyah. Insya Allah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang belajar dengan tema belajar bukan kewajiban anak. Belajar bukanlah kewajiban tetapi hak anak. Perlu kita ketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, anak di sini perlu kita bahas tentang definisi atau maknanya, yaitu fase di mana manusia tersebut belum menginjak usia balig. Kalau laki-laki dia belum ihtilam atau mimpi basah, kalau perempuan belum haid atau menstruasi. Nah, sebelum anak itu balig, maka dia disebut anak-anak. Namun setelah balig, maka dia bukan anak-anak lagi, tapi disebut dengan pemuda. Dan pemuda itu kedudukannya adalah sama sebagaimana orang dewasa, karena setelah balig mereka akan memikul beban syariat yang disebut dengan taklif dan sudah memiliki kewajiban. Namun sebelum balig mereka tidak memiliki kewajiban karena amal perbuatan mereka tidak dicatat. Tidak dicatat oleh malaikat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah." Pena catatan amal itu diangkat pada tiga orang. Salah satunya adalah wa nisabi hatta yahtalim, yaitu terhadap seorang anak sampai dia itu balig. Nah, oleh karena itu kita ketahui bahwa tidak ada catatan amal sebelum balig, yaitu sebelum balig adalah masa anak-anak. Maka pada asalnya anak-anak tidak memiliki kewajiban. Karena anak-anak tidak memiliki kewajiban, maka yang ada pada anak adalah hak. Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu atau belajar itu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Wajib ini adalah tentu saja dibebankan kepada orang-orang yang sudah mukallaf, yaitu orang-orang yang sudah balig. Maka belajar ini adalah wajib bagi orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah menanggung beban syariat. Namun tidak ada kewajiban bagi anak-anak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menggarisbawahi bahwa kenapa kewajiban belajar itu hanya kepada orang-orang dewasa, karena dasar-dasar yang telah disebutkan tadi. Oleh karena itu bisa kita katakan bahwa belajar itu adalah hak anak, bukan kewajiban anak. Kenapa belajar itu merupakan hak anak? Sebagaimana tadi bahwa dia tidak ada kewajiban, dan setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini adalah telah memiliki karakter-karakter yang Allah berikan sebagai bekal dia untuk beribadah kepada Allah dan sebagai khalifah. Termasuk di dalamnya adalah fitrah belajar. Karena secara asal semua anak yang lahir adalah pembelajar yang tangguh, karena mereka memiliki fitrah belajar, memiliki keinginan untuk mengetahui sesuatu. Nah, sehingga karena ada dorongan untuk melakukan belajar tersebut sejak lahir itu, maka tugas kita orang tua adalah memfasilitasi, kemudian membimbing mereka agar mereka itu melaksanakan keinginannya tersebut, karena itu kecondongan. Jadi belajar itu adalah kecondongan anak dari lahir. Sehingga kalau ada anak malas belajar, itu berarti dia telah menyimpang dari fitrahnya, ada sesuatu. Karena asalnya mereka adalah ingin belajar semuanya tanpa disuruh. Jadi mereka ingin belajar semua karena bawaan dari lahir tanpa disuruh. Jadi maka belajar itu adalah hak bagi mereka karena keinginan yang luar biasa dari anak tersebut. Nah, oleh karena itu maka bisa kita katakan bahwa tanpa disuruh pun ya belajar itu akan dilakukan anak, dan karena itu maka itu adalah merupakan hak anak. Terus kemudian perlu kita ketahui bahwa makna belajar ini kita harus memahami secara utuh, tidak sepotong-potong, sehingga memaknai belajar untuk orang dewasa itu jangan sampai disamakan dengan belajar terhadap anak-anak. Karena belajar bagi orang dewasa pasti berbeda dengan belajarnya anak-anak. Jadi perlu kita ketahui bahwa belajar itu bukan semata-mata proses untuk memahami. Belajar bukan semata-mata adalah proses untuk melakukan sesuatu, tapi belajar adalah proses untuk menjadi sesuatu. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi belajar adalah proses untuk menjadi sesuatu. Kenapa kita belajar sholat? Karena ada proses perubahan menuju kepada kita menjadi orang yang sholat, musallin. Kenapa kita belajar puasa? Karena kita ingin menjadi orang yang ahli puasa, yaitu shaimin. Jadi belajar itu adalah pada dasarnya adalah proses menjadi sesuatu. Nah, oleh karena itu apapun yang dilakukan anak ya, kemudian aktivitas itu untuk menjadikan sesuatu, untuk dia menjadi sesuatu, itu adalah proses belajar. Perlu kita ketahui kalau orang tua sebagai kita contoh belajar mereka adalah dengan membaca buku, dengan mendengar ceramah, duduk manis. Namun ini berbeda dengan anak-anak yang masih kecil. Mereka tidak bisa duduk harus membaca buku berlama-lama, kemudian dia duduk harus mendengarkan pengajian lama-lama di situ, itu tidak bisa bagi anak. Namun itu bagi orang tua adalah hal yang biasa dan mudah. Oleh karena itu kita perlu mengetahui bagaimana proses belajar anak yang merupakan hak bagi mereka. Proses belajar anak ini dibagi menjadi tiga. Dibagi menjadi tiga, 0 sampai 7, 7 sampai 10, dan 10 sampai balik. 0 sampai 10 ya, itu adalah belajar dengan bermain. Belajar dengan bermain ya. Jadi bermain, istilahnya bermain, tapi di situ adalah belajar ya. Belajarnya anak itu bermain ini. Terus kemudian 10 sampai balik ya, belajarnya anak itu adalah ya belajar tapi serasa bermain. Jadi dia belajar serasa bermain. Saya ulang lagi, 0 sampai 10 tahun itu adalah bermain sambil belajar ya. Kemudian 10 sampai balik adalah belajar seolah bermain. Ini apa maknanya? Bermain sambil belajar itu maknanya adalah bermainnya anak itulah belajar. Jadi jangan dibayangkan bahwa anak TK belajar mereka itu harus duduk manis, kemudian guru menerangkan, kemudian murid memperhatikan, akhirnya paham dengan apa yang disampaikan oleh guru. Tidak seperti itu. Karena mereka belajarnya adalah bermain. Mereka meloncat-loncat, kemudian mereka berlari-lari, mereka memegang sesuatu, mencoret-coret sesuatu, mereka mengambil sesuatu, itu adalah belajar bagi mereka. Dan itulah cara belajar anak. Oleh karena itu, dalam hal memaknai belajar ini, kita harus membedakan untuk anak-anak dan orang dewasa itu berbeda. Terus setelah 7 tahun sampai 10 tahun, bermainnya mereka berbeda. Kalau 0 sampai 7 tahun, mereka itu adalah bermain secara personal, maksudnya mereka tidak ada beban moral. 0 sampai 7 tahun belum ada adab bagi mereka. 0 sampai 7 tahun bermain mereka adalah bukan bermain sosial, belum bersifat sosial, belum berkomunitas, masih bersama dengan orang tuanya. Pada saat mereka keluar, mereka masih dekat sekali, melekat pada orang tuanya. Mereka belum mampu untuk bersosial. Pada saat mereka di rumah, mereka dekat dengan orang tuanya. Namun setelah 7 tahun, bermainnya mereka sudah mulai berkumpul dengan teman-temannya. Mereka mulai bersosial. Jadi bermainnya bermain sosial. Nah, kemudian setelah 10 tahun, itu sudah maknanya adalah belajar serasa bermain. Karena apa? 10 tahun itu anak-anak sudah ketemu jadi dirinya, bahwa nanti akan menjadi apa. Dalam hal ini terkait dengan fitrah bakat, pengembangan fitrah bakat, terkait dengan pengembangan fitrah bakat. Nah, sehingga kalau sudah ketemu dengan fitrah bakatnya, maka anak akan belajar yang sesuai dengan potensinya, itu akan semangat sekali, sehingga belajarnya anak serasa bermain, karena yang dia pelajari adalah apa yang dia suka. Ini hakikat belajar pada anak-anak. Maka perlu kita ketahui para orang tua, dalam memahami belajar ini, kita harus memahami anak kita adalah sebagai manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya, bahwa anak kita itu memiliki hati, memiliki akal, dan memiliki badan. Ini yang perlu kita ketahui. Sehingga anak kita itu bukanlah robot cerdas. Anak kita bukanlah robot cerdas yang hanya dijejali saja dengan pengetahuan-pengetahuan. Sehingga jam-jam pelajaran yang dilewati oleh anak-anak itu serasa merupakan waktu-waktu pengisian yang mengerikan bagi anak itu. Karena ada ketakutan pada diri anak, ada rasa kebosanan pada diri anak. Ini yang kadangkala kita memahami belajar seperti hal tersebut. Jadi seolah-olah belajar itu bagi anak hal-hal yang atau sesuatu yang menakutkan, membosankan bagi anak, padahal itu adalah hak mereka. Kalau orang dituruti haknya, pastilah mereka akan senang. Oleh karena itu, apabila anak itu dipersilahkan untuk belajar, harusnya mereka itu nyaman sekali. Tapi ini kok ada sesuatu yang berbeda. Seorang anak diberi hak, kok malah kadang-kadang gak mau. Seorang anak disuruh belajar, gak mau. Berarti bagi anak, ya, apa yang disuruh orang tuanya yang dinamakan belajar tadi, itu bagi anak bukanlah belajar. Itu adalah penjejalan. Seolah-olah anak itu tidak dianggap manusia yang utuh. Anak-anak itu seolah-olah dirinya merasa dianggap robot yang cerdas, yang harus selalu diisi-diisi dengan pengetahuan-pengetahuan. Apalagi dengan adanya gadget attack, serangan gadget seperti sekarang ini, informasi itu datang bertubi-tubi kepada kita. Entah ada yang benar, entah ada yang tidak. Banjir informasi datang kepada kita, sehingga kita panik. Nah, melihat hal seperti ini, akhirnya seseorang selalu berpikir, bagaimana saya bisa bertahan hidup dengan kondisi yang serba ada informasi ini, dengan banjir informasi ini. Akhirnya memutuskan untuk bisa bertahan hidup harus mengetahui semua hal. Harus mengetahui semua hal. Sehingga banyak sekali sekarang lembaga pendidikan itu yang menjajakan kecerdasan. Karena kecerdasan itu adalah mata uang yang sangat bernilai saat ini menurut versi mereka. Mata uang yang bernilai untuk apa? Untuk bertahan hidup, untuk meraih sesuatu yang sangat berharga. Nah, sehingga orang-orang yang dikatakan cerdas, dalam hal ini sebenarnya cerdas mereka adalah otak kiri saja, itu adalah dianggap orang-orang yang bisa selamat dalam kehidupan yang saat ini sedang banjir dengan gadget atau internet ini. Nah, inilah yang antara lain yang bisa mempengaruhi juga faktor hakikat belajar anak yang sebenarnya menyimpang dari aslinya. Yang tadinya sejatinya anak itu adalah memiliki hak belajar, sehingga setiap orang tua memberikan hak itu pasti anak akan belajar. Tapi dalam kenyataan, ya, seolah-olah bahwa belajar itu wajib bagi mereka, maka mereka disuruh belajar pun gak mau. Karena apa? Konsep belajar atau pemahaman belajar atau aktivitas belajar yang orang dewasa berikan pada anak, tapi ternyata bagi anak itu bukan belajar. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami, ya, lebih dalam lagi apa sebenarnya hakikat belajar bagi anak. Tentu saja berbeda dengan orang tua, karena itu adalah hak anak, bukan kewajiban anak. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya, tentang masalah belajar ini. Jadi kewajiban ini tentu saja jangan dikaitkan dengan orang dewasa, karena semua orang dewasa adalah wajib. Nah, oleh karena itu sebenarnya kenapa kita harus memberikan hak belajar pada anak? Karena apa? Karena setelah mereka itu dewasa, yaitu setelah balig, mereka sudah bukan hak lagi belajar, itu adalah tapi kewajiban. Nah, dengan harapan kalau hak itu diberikan pada masa anak-anak, ya, mereka dengan senang melakukan belajar sesuai dengan versi mereka, sesuai dengan metode mereka, maka insya Allah Ta'ala setelah mereka menjadi dewasa, mereka akan betul-betul mengemban perintah atau amanah belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesadaran. Demikian yang bisa disampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallah khairan Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Terkait pembahasan kita, yaitu tentang belajar bukan kewajiban tapi hak anak. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum kita masuk, kami informasikan terlebih dahulu, bagi Anda para pendengar yang ingin bertanya, silahkan Anda kirimkan pertanyaan Anda ke WhatsApp atau SMS ataupun Telegram ke nomor 0893 9903 0417. Dan baik, kini kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama datangnya dari seseorang yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, maaf, mau tanya Pak Ustadz, bagaimana ya caranya menerangkan kepada anak perihal mimpi basah? Saya bingung menyusun kata-kata dan mohon bantuannya kepada Pak Ustadz agar saya mudah dan memahami pendidikan ini, supaya saya bisa menjelaskan kepada anak apa itu maksud dari mimpi basah. Mohon bantuannya Pak Ustadz. Silakan Ustadz. Dari hamba Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada beliau untuk mendidik anak-anaknya. Jadi menjelaskan tentang mimpi basah kepada anak itu adalah menjelang anak balig. Jadi setelah umur 10 tahun. Nah, kira-kira perkiraan kita, misal anak itu baliknya umur 13 tahun atau 14 tahun, sekitar umur menjelang 13 tahun itulah kita terangkan kepada anak tentang mimpi basah. Nah, siapa yang menerangkan kepada anak tersebut adalah yang paling dekat dengan anak. Seandainya pada saat itu yang dekat adalah ibunya, maka biarlah ibunya yang menerangkan. Tentu saja dengan pengertian yang telah ayahnya sampaikan kepada ibunya. Ini diterangkan tentang bagaimana ciri-ciri atau kondisi apabila seorang yang menjelang balig itu mimpi basah. Diterangkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Nah, tapi kalau ternyata yang dekat adalah ayah, maka ayahlah yang menceritakan kepada anak tersebut. Karena hal seperti ini, apabila yang menceritakan itu adalah bukan yang dekat dengan anak, ada rasa canggung, ya, baik pada orang tua maupun pada diri anak. Ya. Nah, jadi intinya adalah seperti itu, dan itu harus diterangkan kepada anak. Jangan sampai anak itu sebenarnya sudah lama mimpi basah tapi nggak paham, dia masih merasa belum balig, ya, padahal dia sudah mukallaf. Ya. Ini makanya penting sekali, perlu disampaikan kepada anak. Saya tidak menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri apa namanya itu, bahwa itu mimpi basah, namun saya hanya menjelaskan tentang bagaimana metode menyampaikannya. Demikian. Wallahualam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh hamba Allah tadi yang bertanya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan kedua datangnya dari Abu Abdillah di Genuk. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, tolong nasihatnya khususnya untuk orang-orang yang anti kritik, maksudnya orang dewasa yang anti kritik, dan bagi para orang tua yang anti kritik dari anaknya, padahal orang tua tersebut jelas salah. Silakan Ustaz. Ya. Abu Abdillah ya di Genuk, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Abu Abdillah dan keluarganya. Bagaimana orang tua yang tidak mau dikritik, walaupun mungkin dikritik oleh anaknya atau orang lain? Jadi orang yang tidak mau dikritik sebenarnya adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran, dan itu termasuk orang yang sombong ya. Karena sombong itu adalah ada dua, yaitu merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Itu adalah kesombongan yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu hendaklah orang tua itu, walaupun itu yang mengkritik anaknya ya, maka terima sajalah ya. Karena kita manusia biasa, orang tua itu manusia biasa yang punya salah. Itu bukan merupakan kehinaan apabila orang tua mengaku salah di depan anak-anaknya. Justru itu adalah menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi anak. Maka kita berterima kasih kepada anak dan mohon maaf atas kesalahannya, barangkali dari kesalahan orang tua itu berefek kepada anak. Ini sekali lagi bukan merupakan kehinaan, justru ini adalah merupakan kemuliaan dan pelajaran berharga bagi diri anak. Nah, oleh karena itu kalau dalam diri kita seorang tua itu ada sifat-sifat yang masih tidak mau dikritik tersebut, berarti masih ada sifat sombong dalam hati kita. Maka banyak-banyaklah kita mentazkiyah hati kita ya, kita membersihkan jiwa kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala penyakit tersebut, yaitu penyakit sombong. Karena sesungguhnya yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi terlebih dahulu kita harus menyadari bahwa dalam hati kita ada penyakit sombong. Penyakit hati itu beda dengan penyakit badan. Kalau penyakit badan itu ada gejalanya, ada rasa sakit dan sebagainya. Namun untuk penyakit hati itu, orang yang mengidapnya itu tidak merasa sama sekali bahwa itu adalah penyakit gitu. Oleh karena itu memang kita harus banyak muhasabah ya, banyak merenung sebenarnya apa yang menyebabkan di dada kita itu, atau di hati kita itu, atau diri kita tidak tenang dalam hidup itu, ya karena penyakit-penyakit hati tersebut gitu. Makanya sering-seringlah kita melakukan tazkiyatun nufus sepanjang hidup kita. Bukan hanya pas kita menghilangkan sombong, merasa sudah hilang, kemudian kita berhenti, enggak. Terus menerus kita lakukan sepanjang hidup kita, sehingga diharapkan hati kita selalu bersih. Sebab apabila kita melakukan kesalahan atau dosa, maka ada setitik-setitik noda hitam di hati kita. Kalau tidak diiringi taubat, maka terus hitam, akhirnya hati kita menjadi legam. Dan itulah justru akan merusak semuanya. Karena kalau hati rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Oleh karena itu, bersihkanlah ya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun dan tobat. Demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan kiat-kiatnya tadi. Semoga dapat dimengerti oleh Abu Abdillah di Genuk yang bertanya tadi dan kita semua yang mendengarkannya. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Bapak Arif. Beliau bertanya, bagaimanakah sebuah bakat bisa muncul dalam diri anak? Apakah bakat itu turunan dari orang tua, ataukah bentukan dari lingkungan, ataukah yang lainnya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, Bapak Arif ya, rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing Pak Arif dan keluarga terutama dalam mendidik anak-anaknya. Bagaimana agar bakat itu muncul pada diri anak? Perlu kita ketahui bahwa bakat itu terpendam. Terpendam di dalam jiwa manusia, termasuk dalam jiwa anak. Kita tidak bisa melihat bakat anak hanya dengan melihat wajahnya, hanya dengan melihat bagaimana bicaranya, bentuk tubuhnya, tinggi badan, warna kulit, tidak bisa. Terpendamnya bakat itu hanya bisa digali, kemudian muncul dengan apa? Aktivitas yang beragam. bukan aktivitas monoton tapi beragam. Banyak aktivitas yang beragam, bukan banyak aktivitas tapi yang semacam atau sejenis. Nah, oleh karena itu tadi disebutkan bahwa belajarnya anak beda dengan belajarnya orang tua. Anak itu cenderung untuk aktif, banyak bergerak. Nah, gerak atau keaktifan anak atau aktivitas anak itulah yang kita amati. Mana yang dia suka, kemudian mana yang dia bisa, dan mana yang berguna. Nah, itulah bakat anak. Kalau anak banyak beraktivitas kemudian kita larang, itu dianggap bermain bukan belajar, padahal sebenarnya bermain itu belajar, maka kita akan sulit sekali menemukan bakat anak ini. Nah, kemudian apakah bakat itu turunan dari orang tua, ataukah bakat itu bentukan dari lingkungan, atau bagaimana? Bakat itu bawaan dari lahir. Bakat itu bawaan dari lahir. Tidak ada nas yang menyebutkan bahwa bakat itu adalah turunan dari orang tua. Yang jelas setiap orang itu bakatnya berbeda-beda. Ya. Itu di surat Al-Isra disebutkan, "Kul kulli ya'malu 'ala sakilatih." Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang itu akan beramal sesuai dengan sakilahnya. Sakilah ini ada kata sakilatihi, kata hi ini adalah domir, ya. Itu kembali kepada kulun yang masih nakiroh. Maka intinya bahwa setiap ulang itu berbeda-beda sakilahnya, ya, berbeda-beda sakilahnya. Nah, sehingga bisa dikatakan dengan nas ini bahwa bakat itu bukan keturunan, ya, tapi adalah bawaan dari lahir yang Allah berikan kepada setiap manusia yang berbeda-beda sakilahnya. Nah, kalau ternyata bakatnya itu kok mirip-mirip dengan orang tuanya, ya, itu adalah hanya Allah yang tahu, ya, yang menentukan, ya, hanya Allah yang memberi, ya. Bisa jadi karena orang tuanya misal memiliki keahlian di bidang teknik mesin sebagai contoh, kemudian ternyata anak-anaknya itu di teknik mesin semua. Perlu kita ketahui bahwa teknik mesin itu bukan bakat, teknik mesin itu hanya peran saja, ya, atau bidang, ya, bidang bakat. Yang sebenarnya bakat itu adalah sifat. Nah, saya yakin walaupun anak-anaknya semua di teknik mesin, itu bukan berarti bahwa bakatnya sama semua, tidak. Ya, bisa jadi bakatnya mungkin di teknik mesin yang satu suka merancang, yang satu suka memperbaiki, yang satu suka merakit, yang satu suka menjual. Nah, semuanya di bidang mesin. Nah, itulah sakilah, ya, sifat-sifat itulah yang membuat setiap manusia itu berbeda. Jadi bakat itu adalah bawaan, dan bakat itu adalah berupa sifat, jadi bukan bidang. Dan bakat akan muncul atau tergali apabila diperbanyak ragam aktivitasnya. Demikian wallahu alam bisawab. Sakilah itu apa, Ustaz, ya? Sakilah itu adalah tabiat bawaan. Bisa dikatakan sakilah itu adalah bakat. Ya, sakilah itu dari bakat. Jadi kalau surat Asyura itu kita bacakan lagi, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya setiap orang akan bekerja sesuai dengan bakatnya masing-masing. Demikian wa'alam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya Bapak Arif tadi yang bertanya. Selanjutnya pertanyaan datangnya dari Bapak Ahmad atau Mas Ahmad di Kaligawe. Beliau bertanya, Ustaz, tolong penjelasan atau tolong jelaskan kembali Ustadz tentang kata jangan kepada anak, karena saya belum paham betul. Silakan Ustadz. Ya. Kata jangan, ya, kepada anak. Ini kapan kita mengucapkan larangan ini dengan kata jangan, dan kapan kita boleh mengucapkan? Kita kembali kepada bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan anak-anak. Nabi tidak pernah menggunakan kata jangan kepada anak yang masih kecil. Dalam hal ini adalah anak-anak yang masa-masa tufulah, masa-masa mereka belum tamyiz, ya, yaitu usia 0-7 tahun. Jadi 0-7 tahun, hindarkan kata-kata negatif, yaitu dengan jangan, ya. Sebagai contoh, ada anak mungkin memecah gelas, ya. Biasanya orang tua yang apa namanya, dalam hatinya itu masih ada penyakit, ya, itu terus marah, bahkan ada anaknya yang dipukul. Ini sangat disayangkan sekali, ya. Niatnya orang tua mendidik biar anak kapok, ya, tapi bukan seperti itu caranya mendidik anak kecil itu. Nah, begitu gelas pecah, kita katakan kepada anak kita, nak, nah, gelas itu kalau diisi minum, ya, dikasih es krim, itu buat minum enak, jadi es krimnya tidak tumpah, nah. Tapi kalau gelasnya pecah, itu nanti es krimnya tumpah. Maka anak akan berpikir itu, ya. Kemudian ada lagi anak misal naik ke atas meja. Bagi kita anak naik ke atas meja kan berbahaya, bisa jatuh dan sebagainya. Kita katakan kepada anak kita, nak, meja itu sebenarnya untuk naruh makanan, makanan adik, ya, untuk naruh apa namanya makanan kesukaan adik di meja. Dan kaki adik itu digunakan untuk apa namanya berjalan menuju masjid. Nah, jadi melarang anak yang di bawah 7 tahun itu dengan kata-kata yang positif, ya. Dengan kata-kata yang positif, tidak menggunakan kata-kata yang negatif seperti kata jangan. Namun setelah anak itu tamyiz, ya, akalnya sudah mulai tumbuh, nalarnya sudah mulai tumbuh, yaitu 7 tahun ke atas, ya, 7 tahun ke atas, maka boleh mengucapkan kata jangan. Sebagaimana di surat Luqman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya la tusyrik billah. Jadi Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ya, janganlah kamu menyekutukan Allah. Nah, anaknya Luqman itu kalau kita pahami, ya, dengan kata-kata janganlah kamu menyekutukan Allah, itu sepertinya tidak diucapkan kepada anak yang masih kecil, yang nalarnya belum tumbuh. Nah, untuk tidak menyekutukan Allah tentu saja kepada anak-anak yang sudah nalar, yaitu sudah tamyiz. Nah, sehingga dengan dasar itu maka kata jangan boleh diucapkan kepada anak-anak yang sudah tamyiz, ya. Demikian wawa alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya Bapak Ahmad tadi di Kaligawi yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Nike di Telogosari. Beliau bertanya, Ustaz, saya mau tanya, bagaimanakah jika orang dewasa di sekitar anak hanya sibuk mengejar dunia dan harta benda, tidak pernah belajar atau menuntut ilmu, apalagi ilmu agama, tidak ada teladan pembelajar sejati atau teladan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, bagaimanakah Ustaz pengaruhnya terhadap anak? Silakan Ustaz. Ibu Nika yang ada di Telogosari, masya Allah, pertanyaan yang bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing Ibu Nika, keluarga dan anak-anak dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, baik itu dari keluarga maupun lingkungan. Apabila ada seorang ayah sibuk hanya mencari dunia saja, kalau ayah itu ditanya kenapa sibuk mencari dunia, tujuannya adalah untuk membahagiakan anak dan istri. Tapi dalam kenyataan justru anak dan istrinya merasa tidak bahagia. Karena apa? Tidak diperhatikan. Karena kebahagiaan anak dan istri bukan hanya semata-mata diberi nafkah secara lahir saja, namun perlu diberi nafkah secara batin, yaitu perhatian. Nah, terus kemudian apakah apabila ada orang tua yang seperti itu sibuk, ya, tidak menuntut ilmu agama dan sebagainya, berpengaruh terhadap anak? Pasti berpengaruh, ya, dan pengaruhnya sangat besar sekali. Karena sesungguhnya, ya, hakikat dari pendidikan itu adalah keteladanan, ya. Jadi hakikat pendidikan adalah keteladanan. Karena anak itu lebih banyak menyerap segala sesuatu yang dia lihat dan dia dengar, yang dia sentuh, daripada sesuatu yang dijejalkan kepadanya, yaitu berupa pengetahuan-pengetahuan. Nah, oleh karena itu, efek dari perilaku orang tua yang kurang perhatian kepada agama, kepada anak, kepada lingkungan, itu pengaruhnya sangat besar sekali kepada anak dibanding dengan pengaruh di sekolah, ya. Dalam hal ini adalah apabila anak diberi pengetahuan, ya, pengetahuan yang mungkin pengetahuan itu tidak baik bagi anak. Jadi pengaruhnya lebih besar keteladanan tadi. Mungkin anak di sekolah itu diberi materi untuk menghafal, ya, menghafal sesuatu yang mungkin tidak baik bagi anak itu. Bisa jadi ada pelajaran tertentu yang ada materi yang tidak baik bagi anak. Tapi itu tidak seberapa pengaruhnya bagi diri anak dibandingkan faktor keteladanan yang dia lihat. Jadi intinya mohon kepada orang tua, ya, terutama dalam ini pencari nafkah yaitu sang ayah, bukan berarti ayah itu hanya tugasnya mencari nafkah kemudian mendidik hanya tugas ibu. Tidak, mendidik itu adalah tugas ayah dan ibu, Ya, mendidik adalah tugas ayah dan ibu. Ya, walaupun ada kata-kata al-um madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak. Namun bukan berarti akhirnya bapak tidak bertanggung jawab, ya. Bukan bapak hanya tugasnya mencari nafkah, tapi bapak juga harus mendekati anak, kadang mencium anak, memeluk anak, bercanda, kemudian bertanya kepada anak apa yang dirasakan, bagaimana sekolahnya, bagaimana teman-temannya, apa yang diinginkan, mungkin ayah bisa membantu dan sebagainya. Itu yang dibutuhkan anak lebih dari sekedar nafkah lahir, ya. Demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian Ibu Nike di Telogosari, semoga dapat menyimak dengan baik jawaban dari Al-Ustaz tadi. Selanjutnya pertanyaan terakhir Ustaz di malam hari ini, dan silakan nanti dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya. Datangnya dari Bapak Wowo di Walter Mongensidi. Beliau bertanya, Ustaz, apakah jika anak dibiasakan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain seperti tadi Ustadz jelaskan, apakah nanti di masa besarnya bisa menjadi pembelajar karena sudah terbiasa enak bermain-main di masa-masa kecilnya? Silakan Ustadz. Ya. Bapak Wowo di Walter Mongensidi, ya, Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali, ya. Semoga Allah SWT selalu merahmati Pak Wowo dan keluarga. Bagaimana jika anak waktu kecilnya tidak didisiplinkan, ya, kemudian bermain saja itu belajarnya. Jadi belajarnya dengan bermain. Apakah nanti tidak khawatir besarnya akan melalaikan tentang kewajiban dia? Perlu kita ketahui bahwa kita lihat sejenak tentang anak kita. Waktu lahir, mereka hanya bisa terlentang dan menangis, tidak bisa apa-apa. Terus kemudian akhirnya mereka belajar untuk miring, akhirnya mereka belajar untuk merangkak. Setelah merangkak, akhirnya mereka akan belajar berjalan. Apakah kita orang tua mendatangkan atau sengaja melatih anak, ya, agar mereka belajar, apa namanya, bisa berjalan? Tidak, itu terjadi proses dengan sendirinya. Walaupun orang tua tidak mengajarkan, bahkan tidak mendatangkan pelatih berjalan bayi atau anak, anak akan selalu belajar sendiri dan akhirnya bisa berjalan. Itu prestasi yang luar biasa sebenarnya. Bayangkan anak yang tadinya hanya terlentang menangis sampai bisa berjalan. Nah, kalau kita lihat, seandainya itu adalah orang yang sakit tidak bisa berjalan, kemudian diterapi sampai bisa berjalan, itu biayanya kan luar biasa. Dan ada fitrah perkembangan. Ini yang perlu kita ketahui. 0-7 tahun itu masa-masa penumbuhan hati anak. Hati. Maka hati anak itu jangan sampai tersakiti. Jangan sampai anak itu tidak bahagia 0-7 tahun. Karena itu adalah penumbuhan persepsi positif, penumbuhan egosentris. Nah, sehingga diharapkan anak betul-betul beriman kepada Allah pada usia 0-7 tahun dan akan beriman seumur hidupnya. Nanti setelah 7 tahun anak mulai bernalar. Yang tadinya mungkin anak 0-7 tahun itu sering memukuli temannya, ya, karena masa-masa egosentris, ya. Maka setelah dia tamyiz, ya, umur 7 tahun, ya, nalarnya mulai tumbuh, dia akan mikir, ternyata kalau dipukul itu ya sakit. Ini namanya fitrah perkembangan, sunatullah, ya, sunatullah, ya. Jadi ada fitrah perkembangan yang ini kadang-kadang kita tidak memperhatikan. Seolah-olah bahwa kalau anak kecilnya itu disenang-senangkan, dia akan foya-foya seumur hidupnya. Nah, kita tanpa memperhatikan bahwa dalam pendidikan itu ada namanya fitrah perkembangan. Itu dalam Islam, bahkan dalam psikologi barat pun ada yang namanya tumbuh kembang anak itu. Mereka dengan penelitian, tapi kita dasarnya adalah nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ini. Nah, ini bisa dicontohkan dengan analogi kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Ini hanya analogi atau permisalan saja. Pada saat kupu-kupu bertelur, ya, terus kemudian telur itu menetas, apakah langsung jadi kupu-kupu? Tidak. Telur itu akan menetas menjadi ulat, yang mungkin sebagian orang akan jijik dengan ulat-ulat tersebut. Kalau kita berpikir bahwa itu tidak ada fase perkembangan, ya, maka bayangan kita bahwa besok itu akan menjadi ulat dewasa besar yang menakutkan. Tapi dalam kenyataan, dalam beberapa waktu, ulat itu menjadi kepompong, berubah dari bentuk aslinya. Demikian juga manusia, tadinya mungkin dia egonya luar biasa itu, ya, menjengkelkan bagi orang tua, karena tingkahnya tingkah yang betul-betul orang yang egois itu. Tapi ternyata setelah 7 tahun Allah berikan apa namanya sunatullah, yaitu berupa tumbuhnya nalar. Nah demikian juga tadi kepompong tadi berubah dari ulat. Ternyata setelah kepompong menjadi kepompong, kita juga tidak berpikir bahwa wah nanti berarti kepompong besar sekali itu, terus fungsinya untuk apa. Ternyata kepompong itu berubah. Setelah sekian waktu kepompong itu akan menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Inilah metamorfosa kupu-kupu itu bisa kita jadikan ibroh atau pelajaran bahwa manusia pun juga mengalami fase perkembangan. Ya, jadi yang pertama adalah kenapa, antara lain hikmah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan anak itu untuk diperintahkan sholat umur 7 tahun, ya, untuk belajar sholat umur 7 tahun itu karena mulai 7 tahun itu adalah nalar anak mulai tumbuh. Mereka sudah mulai bisa memahami dengan nalarnya. Karena sebelum 7 tahun nalarnya belum tumbuh, sehingga anak yang di bawah 7 tahun diajari sholat, mereka itu enggak paham. Mungkin hanya hafal saja, tapi maksudnya untuk apa enggak tahu. Nah, kemudian setelah 10 tahun ya, itu sudah mulai mandiri anak itu. Fisiknya sudah mulai terbentuk ya, sudah mulai besar badannya. Nah, ini semuanya adalah fitrah perkembangan. Jadi kesimpulannya kita tentu saja hanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang akan membolak-balikkan hati anak-anak kita, termasuk hati kita orang tua. Oleh karena itu kita harus yakin ya bahwa pendidikan itu ada fase ya, ada fasenya ya. Jadi kapan kita itu keras pada anak ya, kapan kita itu lembut pada anak ya, kapan kita boleh memarahi anak, itu semuanya ada fasenya sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Demikian yang bisa saya jawab. Kemudian langsung saja kita simpulkan ya kajian pada malam hari ini tentang belajar. Jadi perlu kita ketahui intinya bahwa belajarnya anak berbeda dengan belajarnya orang dewasa. Itu perlu kita garis bawahi ya. Jadi anak berbeda dengan orang dewasa. Ini bagi anak belajar itu adalah hal-hal yang apa namanya merupakan permainan-permainan ya. Permainan-permainan. Bermainnya anak itu adalah belajar ya. Bermainnya anak itu adalah belajar. Sebagai contoh, bagaimana Nabi SAW menanamkan disiplin pada anak kecil. Pada saat beliau sholat mengajak cucunya ya. Cucunya kan menunggangi beliau sampai beliau sujudnya lama sekali, sampai anak itu puas kemudian turun dari punggung beliau Nabi SAW. Akhirnya Nabi baru mengangkat kepala. Apakah Nabi itu tidak menanamkan disiplin anak? Apakah Nabi itu tidak membelajarkan anak? Nabi melakukan. Disiplinnya anak di situ adalah bukan disiplin fisik dan juga bukan disiplin nalar, tapi di situ adalah disiplin hati, karena usianya baru usia penumbuhan hati. Sehingga diharapkan anak itu disiplin sekali dengan dalam apa? Dalam berpersepsi positif terhadap sholat itu. Bahwa ternyata sholat itu adalah menyenangkan gitu. Karena apa? Dia bisa bermain gitu. Bermain di punggung Nabi, main kuda-kudaan. Ini adalah disiplin hati. Nah, terus kemudian apakah Nabi tidak membelajarkan anak tersebut? Nah, itu adalah belajar bagi anak, walaupun dia belajarnya adalah tidak belajar sholat ya, sebagaimana orang dewasa. Kalau orang dewasa belajar sholat itu betul-betul disiplin, berdiri tegak, bagaimana rukuknya. Tapi belajar sholat bagi anak kecil itu bermain, sebagaimana cucu Nabi itu yang sedang main kuda-kudaan di punggung Nabi, itu adalah termasuk belajar juga. Nah, ini contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya belajarnya anak berbeda dengan belajarnya orang tua, ini perlu kita ketahui. Nah, sehingga secara asal itu anak sebenarnya itu kalau tidak kita bimbing itu mereka akan belajar terus, dalam hal ini adalah akan bermain terus itu. Karena secara asal semua anak adalah pembelajar yang hebat. Mereka cenderung semuanya ya diberikan kecenderungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senang belajar itu. Maka di sini dikatakan karena setiap anak yang melakukan belajar itu senang, maka itu sebenarnya adalah hak mereka. Ya, belajar itu bukan kewajiban. Maka apabila kita mempersepsikan belajar seperti duduk manis, harus membaca, ya kemudian anak tidak mau, berarti itu adalah bagi anak itu bukan belajar, ya, itu bukan hak dia, ya, dia merasa tidak dipenuhi haknya. Gitu. Karena apa? Orang tua menganggap bahwa anak sudah memiliki kewajiban, gitu. Sehingga mereka dipaksa untuk belajar. Padahal belajarnya mereka tanpa diminta pun mereka akan belajar itu. Ini yang perlu kita garis bawahi ya, mudah-mudahan bermanfaat ya tentang materi pada kesempatan kali ini ya. Saya berharap kepada para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah untuk tidak salah menafsirkan tentang judul, yaitu belajar bukan kewajiban, tapi di sini ada catatannya, belajar bukanlah kewajiban tapi hak anak ya, ini terkhusus bagi anak bukan bagi orang dewasa. Jadi kenapa kita memberikan hak anak terhadap hak mereka belajar? Harapannya adalah biar setelah dewasa mereka akan mengemban kewajiban untuk belajar. Demikian ya. Wallahu bisawab ya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan ya, apabila yang ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah itu dari saya pribadi dan setan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.